Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada malam hari ini kita dapat bermajelis di tempat ini untuk membicarakan seputar fitnah as-sa'faqah atau fitnah yang sekarang melanda salafiyin ahlussunnah wal jamaah di berbagai negeri termasuk di negeri kita Indonesia. Ikhwan fiddin rahimakumullah, sebetulnya asatidah telah menerangkan di berbagai muhadharah dan kesempatan-kesempatan. Alhamdulillah, bila antum mendengarkan penjelasan para asatidah, insyaallah akan mendapatkan banyak faedah dari penjelasan mereka. Adapun saya di sini, yang sebetulnya ini adalah akan disampaikan oleh Ustaz Luqman Hafizallah, tapi karena berhalangan sehingga saya mewakili beliau. Dan sebetulnya juga pembahasan masalah ini memerlukan lebih banyak persiapan-persiapan untuk disampaikan kepada ikhwah. Namun insyaallah, semoga dengan sedikit yang bisa kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Ikhwan fillah rahimakumullah, fitnah ini telah berjalan cukup lama dari waktu ke waktu, telah menyebar di berbagai wilayah termasuk di Indonesia. Barangkali di Indonesia sudah lebih dari 1 tahun fitnah ini menyebar dan membuahkan hasilnya yang buruk kepada kita semuanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, di awal-awal para asatidzah pun sudah memberikan penjelasan tentang hal ini dan saya pun pernah menjelaskan masalah ini sebatas yang saya tahu. Di antara permasalahan penting yang awal mulanya muncul dan mencuat adalah tuduhan kepada para syaikh ahlus sunnah dengan tuduhan-tuduhan yang tidak sepantasnya diberikan kepada mereka. Kita ingat kembali apa yang pernah dijelaskan, yaitu mereka memberikan julukan-julukan, terutama penyulut fitnah ini, Dr. Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, memberikan julukan-julukan sa'afiqah kepada para ulama atau para syekh ahlus sunnah wal jamaah. Seperti yang kita ketahui bahwa julukan Sahafiqah atau Su'fuq atau Sa'faq ini adalah julukan yang tidak pantas tentunya, karena julukan tersebut bermakna secara bahasa kadang bermakna orang yang buruk atau orang yang tidak punya harta kemudian berdagang mengikuti orang lain masuk ke pasar. Awal maknanya semacam itu yang kemudian pernah diucapkan oleh para ulama kita seperti Asy-Sya'bi rahimahullah dan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Asy-Sya'bi menyebutkan kata-kata ini untuk mereka yang berlebihan dari para fuqaha dalam menggunakan kias. Disebutkan julukan ini kepada sebagian fuqaha yang berlebihan dalam menggunakan kias. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah juga menyebutkan kata-kata ini untuk mereka para pengikut ahli bid'ah yang tidak punya ilmu, yang juga agamanya lemah, kemudian mengikuti jalan ahli bid'ah. Nah, itu awal mula dulu diucapkan oleh para ulama kita rahimahumullah, baik Asy-Sya'bi rahimahullah maupun Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya An-Nuniyah Al-Kafiyatus Syafiyah. Sehingga ketika kita mengetahui makna kata tersebut kemudian diberikan kepada para syekh yang mereka adalah orang-orang yang punya ilmu dan mereka punya upaya dalam membela sunnah dan dakwah salafiyah. Seperti para syekh yang di Saudi Arabia, di antaranya yang kita kenal Syekh Abdullah bin Salfiq hafizahullah, beliau secara umur bahkan lebih tua dari Syekh Muhammad sendiri. Itu yang saya tahu. Begitu pula beliau seorang yang sejak dulu membawa dakwah salafiyah di daerah Hafar Batin di Saudi Arabia. Beliau juga mendatangkan para ulama untuk berdakwah di sana. Beliau kemudian juga mengambil gelar atau entah sudah memperolehnya atau belum, berusaha mengambil gelar magister di Madinah. Artinya orang-orang yang mereka punya ilmu dan mereka juga punya semangat dalam mengikuti sunnah, menebarkan sunnah, bersabar di dalam menghadapi ahli bid'ah. Orang-orang yang kalau kita melihat diri kita dibandingkan mereka, kita belum punya nilai, ya. Kita-kita ini belum seberapa jauh dibanding mereka. Kemudian juga misalnya Syekh Nizar di Sudan juga demikian. Beliau orang berpendidikan di Jami'ah Islamiyah. Beliau juga seorang yang berdakwah membela sunnah di Sudan. Seorang yang bersabar dalam menyebarkan dakwah menghadapi ahli bid'ah. Ya. Begitu juga misalnya Syekh Arafat. Orang yang berpendidikan di Jami'ah Islamiyah, memperoleh gelar-gelar akademik dan juga dikenal dengan dakwah, dikenal dengan membela sunnah, memerangi bid'ah. Begitu pula misalnya Syekh Ahmad Zahrani yang selalu membantu Syekh Rabi' hafizahullah dalam berbagai tulisan-tulisan Syekh Rabi', ya, mungkin membacakan kitab, mungkin membantu dalam bahas dan lain-lain, termasuk yang mengumpulkan beberapa karya Syekh Rabi' dalam berbagai buku dalam membantah ahli bid'ah sehingga diterbitkan buku-buku dalam membantah seperti Ali Al-Halabi, Adil Al-Hamdan, seorang Haddadi, dan juga Al-Millibari, yang mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya bagi dakwah dan sunnah. Nah, upaya orang-orang seperti ini yang mereka punya ilmu, yang mereka juga punya juhud, upaya dalam membela sunnah, kemudian dijuluki, diberi lakop dengan lakop su'afiqah, su'afak atau su'fuk, ya, tentu ini adalah lakop-lakop yang tidak benar, atau bahkan batil, dan bahkan zalim, seperti kata Syekh Rabi, hafizahullah. Begitu pula para ulama, atau para masyayikh yang lain, yang belum kita sebutkan nama-nama mereka, tapi ini hanya contoh. Artinya beberapa ulama tersebut atau beberapa syekh tersebut, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang memperoleh gelar-gelar akademik, dan mereka orang-orang yang punya peran di dalam dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita tentu ingat bahwa Syekh Rabi hafizahullah ketika itu memberikan bantahan-bantahan di antara apa yang beliau katakan, bahwa dia telah membaca huruf demi huruf apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad sebagai bukti, sebagai burhan atas tuduhan atau julukan as-sa'afiqah kepada para syekh tersebut. Kan kata Syekh Rabi, ma indahu dalil, ma indahu dzarrah min al-adillah, atau yang semakna dengan itu, tidak punya dalil, tidak bisa apa yang disebutkan itu sebagai hujjah untuk menfonis para syekh tersebut sebagai sa'afiqah. Sehingga Syekh Rabi minta agar Dr. Muhammad bin Hadi tidak melakukan hal itu semuanya, namun tetap dia tetap dalam perbuatannya yang zalim tersebut kepada para syekh, sehingga terjadilah hal-hal yang sangat tidak menyenangkan, yaitu perpecahan. Ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk hal yang sangat buruk dari fitnah ini, di samping kezaliman terhadap beberapa syekh tersebut, adalah perpecahan di antara salafiyin. At-tafriq, perpecahan di antara Ahlus Sunnah. Dan ini jelas suatu hal yang sangat bertolak belakang dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah dan manhaj al-Islam. Bukankah Islam sangat menganjurkan kepada kita untuk apa? Untuk berukhuwah. Apalagi di antara Ahlus Sunnah, Salafiyin. Allah Azza wa Jal mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah kaum mukminin mereka itu orang-orang yang saling bersaudara. Fa aslihu dzata bainikum, perbaiki hubungan persaudaraan di antara kalian. Allah mau nyuruh untuk diperbaiki, bukan dirusak. Bukan dipecah belah. Bukan dihancurkan. Nabi SAW mengatakan, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimu wa la yakhdhulu. Muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzalimi. Tidak boleh membiarkan tanpa pertolongan. Bagaimana kemudian justru mendzalimi, seseorang mendzalimi seorang syekh, dua orang, tiga orang, dan seterusnya, bukan menolong mendzalimi dan memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas sama sekali bagi mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga salah satu bentuk nasihat yang disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah, atau yang diupayakan oleh Syekh Rabi hafizahullah, adalah menulis suatu makalah, ya, suatu tulisan yang berjudul apa? Makanatu islahi dhatil bain, atau yang semakna dengan itu, kedudukan memperbaiki persaudaraan di antara kaum mukminin, di antara kaum muslimin. Beliau sebutkan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah bagaimana Allah Azza wa Jal sangat menekankan bab memperbaiki ukhuwah di antara kaum muslimin, apalagi di antara Ahlus Sunnah. Kita ingat mungkin pesan para ulama kita dulu, di antaranya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya Ahlus Sunnah tarafaku fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai Ahlus Sunnah, hendaknya kalian saling berbuat arifq, kelemah lembutan. Di antara kalian, wahai Ahlus Sunnah, kalian adalah manusia yang paling sedikit. Ya. Itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Pesan beliau sejak dulu. Tapi kenapa kita yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah justru melakukan hal-hal yang sifatnya adalah perpecahan, ya, saling memusuhi, melemparkan tuduhan-tuduhan yang zalim dan seterusnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalaupun misalnya para ulama tersebut atau para syekh tersebut memiliki suatu kesalahan, kita katakan bahwa, dan kita yakini bahwa tidak ada yang ma'asum kecuali Rasulullah SAW. Kita semua bisa salah. Jangankan kita, para syekh, siapa yang ma'asum? Tidak ada yang ma'asum. Hatta, walaupun ulama-ulama besar, ulama dulu maupun sekarang, ulama sekarang, Asy-Syalbani, Syekh bin Bas, Syekh bin Utsaimin, Syekh Muqbil, apakah mereka ma'asum? Tidak. Mereka juga punya kesalahan. Karena itulah manusia. Kullu bani Adam khata'. Apalagi ulama yang di bawah mereka, apalagi syekh, apalagi tulabul ilm. Tentu akan banyak melakukan kesalahan. Namun bagaimana yang semestinya kita menyikapi seorang yang salah? Apakah kita kemudian langsung melakukan tindakan-tindakan yang zalim, atau kita tidak menerima taubatnya mereka, artinya tidak menganggap mereka bertaubat, atau kita serta-merta, yakni langsung kita mentahdir dia, atau justru kita berusaha untuk menasihati, berusaha untuk meluruskan yang bengkok, ya, berusaha untuk memberikan suatu kritik yang membangun dengan cara yang baik. Kemudian dengan niat yang baik pula, yaitu agar dia kembali kepada kebenaran. Atau seperti apa yang mestinya kita lakukan? Ikhwan fiddin rahimakumullah, tentu para ulama kita rahimahumullah, bahkan Nabi SAW telah memberikan kepada kita suatu bimbingan. Apa kata beliau? Unsur akhaka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu. Selamatkan saudaramu yang zalim atau yang madlum. Yang berbuat zalim atau yang terzalimi. Beri pertolongan, selamatkan dia. Bagaimana kita menolong orang yang terzalimi? Tentu, jelas, agar dia tidak dikenai tindakan-tindakan zalim, diselamatkan darinya. Bagaimana kita menolong orang yang zalim? yakni membantu dia agar tidak melakukan perbuatan yang zalim. Nah, ketika ada orang salah, kita bantu dia supaya dia tidak salah. Kita nasihati. Kita terangkan. Ini ucapan Anda. Ucapan yang tidak benar. Menurut yang saya ketahui, ini Al-Quran, Al-Karim. Allah berfirman demikian. Ini hadis Nabi. Nabi bersabda demikian. Kita terangkan. Supaya dia tidak melakukan perbuatan yang salah. Nah, ketika dia mengatakan, iya, saya salah. Kemudian menyadari dan bertaubat dari kesalahan itu. Sudah, selesai. Walhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Senang dengan taubatnya seseorang dari suatu kesalahan. Itu yang semestinya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tapi dalam fitnah Sa'afaqah ini, ya, Syekh Muhammad bin Hadi tidak melakukan hal-hal yang semacam itu, dalam arti tetap saja menfonis mereka sebagai Sa'afaqah, menfonis mereka sebagai orang-orang yang bahkan menyerupai ahli bid'ah dan fonis-fonis yang semacam itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dahulu di awal-awal fitnah, seperti yang dikatakan Syarabi, ma'indahu dalil, tidak punya dalil. Tapi kemudian orang-orang yang fanatik kepada beliau, muta'assib, orang-orang yang fanatik kepada Syekh Muhammad bin Hadi atau Dr. Muhammad bin Hadi, mencari-cari kesalahan para syekh tersebut. Ditemukanlah beberapa kesalahan. Mungkin kesalahan dari Syekh Abdullah bin Salfiq, mungkin kesalahan dari Syekh Arafat, atau dari yang lain. Kemudian setelah ditemukan kesalahan ini, baru dikatakan ini bukti. Tapi setelah vonis-vonis itu diberikan kepada mereka terlebih dahulu, bukti-bukti ini datang belakangan. Dan seperti yang kita katakan, ayo kita lihat bukti-bukti tersebut, benarkah? Ya, benarkah seperti itu? Kalau memang benar, itu suatu kesalahan, apakah mereka, para syekh tersebut, melakukan kesalahan itu? Syekh Abdullah bin Salfiq dengan sengaja melakukannya, kemudian tidak mau rujuk, tidak mau taubat dari kesalahannya? Ternyata tidak. Walhamdulillah, para syekh tersebut ketika betul-betul ditunjukkan kepada mereka suatu kesalahan, mereka segera ingat dan mereka segera bertaubat. Walhamdulillah. Dan seseorang setelah taubat lebih baik daripada sebelumnya. Seseorang setelah taubat lebih baik daripada sebelumnya. Kondisinya, keadaannya lebih baik, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Azza wa Jal. Seperti dikatakan para ulama kita rahimahumullah. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah. Tapi seperti yang tadi saya katakan, tetap saja kelompok musafiqah ini, ya, kelompok musafiqah ini tetap tidak menerima. Bahkan tetap saja mereka yang disebut sa'afiqah tetap sa'afiqah. Sekalipun sudah taubat, sepertinya belum taubat. Padahal itu pun kesalahan-kesalahan yang sebagiannya adalah sifatnya sabqul lisan. Artinya terucap tanpa disengaja. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, beginikah ahlus sunnah dalam mensikapi kesalahan saudaranya? mereka para syekh itu bukan ahli bid'ah. Mereka adalah seperti yang tadi kita sebutkan, orang-orang yang memperjuangkan dakwah salafiyah. Orang-orang yang berdakwah demi memperjuangkan Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimakumullah, kalau kita mensikapi suatu kesalahan dengan sikap semacam itu, barangkali semua akan jatuh, semua menjadi tidak bernilai, bisa jadi semuanya menjadi su'afiqah dalam versi mereka. Allahumma musta'an, yang seperti ini jelas akan membuat hancurnya umat. Lalu siapa ulama umat ini? Lalu siapa yang akan kita jadikan sebagai para syekh yang membimbing umat, sementara semua yang salah dianggap su'afiqah? Ikhwan fi din rahimakumullah. Padahal kalau hal ini, ya, artinya kesalahan-kesalahan yang seperti ini dianggap sebagai sesuatu yang menjadikan mereka tidak bernilai dan jatuh dari kedudukan mereka sebagai syekh, maka coba kita lihat apakah Dr. Muhammad bin Hadi selamat dari kesalahan? Apakah dia orang yang tidak jatuh dalam kesalahan? Kalau dia orang yang tidak maksum, sudah semua tidak maksum termasuk dia. Dia mesti mengakui hal itu. Dia mesti meyakini bahwa dirinya tidak maksum juga. Dan memang demikian. Beliau pun telah terjatuh dalam kesalahan-kesalahan besar, termasuk dalam bab akidah. Ikhwan fi din rahimakumullah, mungkin bisa kita sebutkan beberapa kesalahan yang beliau terjatuh padanya, agar kita bisa mengambil faedah, ya, bisa mengambil ibrah, agar kita juga dapat ilmu dari penjelasan para ulama rahimahumullah. Ikhwan fi din rahimakumullah, salah satu dari kesalahan beliau pernah menyebutkan suatu kata-kata, yaitu bahwa dalam bahasa Arab, ya, min husni tali' wal muwafaqah an kana bainal isya'ain ad-dars fil fiqh, yang artinya dari kebaikan terbitnya bintang, ya, wal muwafaqah, dan yakni bertepatannya sesuatu adalah kita di antara maghrib dan isya ada pelajaran fiqhul usul. Dari sisi mana ini kesalahan? Yaitu dari kata-kata min husni at-tali'. At-tali' itu bintang tertentu yang terbit. Kemudian dikatakan di antara kebaikan terbitnya bintang itu. Ucapan ini telah dibantah oleh para ulama, tidak dibenarkan. Ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa ini mirip dengan ucapan-ucapan orang jahiliyah yang Nabi pernah sebutkan dalam hadis. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ketika beliau ditanya tentang hal ini, beliau mengatakan bahwa ucapan ini tidak benar, tidak boleh. Ya. atau yang semakna dengan itu. Kemudian beliau mengingatkan bahwa dulu Nabi pernah mengatakan, asbaha min ibadi, yakni menceritakan dari Allah Azza wa Jal bahwa Allah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi. Pada pagi hari ini ada hambaku yang beriman denganku dan kafir terhadapku. Siapa yang kafir terhadapku? Yaitu yang mengatakan mutirna bi nau'i kada. Kami dapat hujan karena bintang itu yang terbit. Yang beriman kepada Allah yang mengatakan mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Kami mendapat hujan karena keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Nah, pada hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal mengatakan, seorang yang mengatakan kami dapat hujan, hujan adalah suatu kebaikan. Karena apa? Bintang yang terbit itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para ulama pun menyebutkan hal ini, hadis ini dalam bab istisqa bin nujum, minta hujan karena bintang tertentu yang terbit. Sekalipun seseorang tidak meyakini bintang yang menurunkan hujan, tapi kata-kata itu kata-kata yang tidak benar. Tentu kita husnudzan kalau seorang muslim mengatakan hal seperti itu, ya, bukan karena keyakinan bahwa bintang menurunkan hujan, bintang membawa kebaikan. Tentu kita berhusnudzan demikian. Tapi kata-kata ini adalah kata-kata yang salah. Seolah-olah apa? Yang membawa kebaikan adalah bintang. Terbitnya bintang. Bintang ini dan itu. Maka ini secara akidah tidak dibenarkan. Karena seorang muslim meyakini bahwa Allah Azza wa Jal dialah satu-satunya yang mengatur segala sesuatu. Kebaikan maupun keburukan. Al-husn kebaikan. Al-kubih keburukan. Semuanya ikhwan fiddin a'azzakumullah rahimakumullah. Ya. Allah Azza wa Jalla yang mengatur. Maka dari itu ya. Ucapan ini adalah ucapan yang tidak sesuai dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, akidah Islam. Ikhwan fiddin rahimakumullah, seperti yang saya katakan, ini adalah kesalahan yang disengaja atau tidak. Kalau ini kesalahan yang disengaja, wah, ini salah berat, ya, salah besar. Tapi kalau kita berhusnudzon, ah, Syekh enggak sengaja. Ya, Syekh tidak sengaja. Ya, itu mungkin yakni sabqul lisan. Terucap tanpa ada niat. Baik, ya sudah, anggap seperti itu. Mungkin itu husnudzon kita kepada Syekh. Tapi mengapa tidak dikatakan demikian kepada Syekh Abdullah bin Salfiq ketika beliau salah? Kenapa kita tidak husnudzon kepada beliau? Kenapa kita tidak husnudzon kepada Syekh Arafat ketika beliau salah? Ya. Lalu kita memaafkan. Dan bukan salah dengan kita, bainahu wa bainallah. Tapi kita menganggap, alhamdulillah beliau mengakui, beliau bertaubat. Tapi sekarang mana Syekh Muhammad taubat dari ini? Beliau sudah diingatkan tentang kesalahan-kesalahan itu oleh para yakni pihak lain yang mengkritik beliau tentunya. Ya. Dan kita menduga kuat bahwa ini semua telah sampai kepada beliau. Tapi mana taubat beliau? Para syekh kita sudah taubat, salah. Tapi mana beliau? Bertaubat darinya? Kita belum dengar sampai sekarang. Kemudian, beliau juga melakukan suatu kesalahan yang cukup besar pula dalam bab akidah. ya, kesalahan yang cukup besar dalam bab akidah, yaitu di mana beliau mengatakan bahwa datangnya Allah Azza wa Jal tidak akan terjadi kecuali dengan turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita bicara tentang sifat Allah, berbicara tentang apa? Perbuatan Allah Azza wa Jal. Beliau mengatakan la yakunul maji' illa binuzul, atau al maji' la yakunu illa binuzul. Yani kalau kita bicara tentang perbuatan Allah Azza wa Jal, Allah turun ke langit dunia, Allah datang kelak di hari kiamat atau di enam atau Allah Azza wa Jal beristiwa di atas arsh. Ini semua adalah bicara tentang sifat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Kita tidak boleh mengatakan hal itu tentang Allah Azza wa Jal kecuali dengan dalil. Min al-Quran aw sunnah sahihah, dari Al-Quran atau hadis yang sahih. Seperti yang kita pelajari dari para ulama kita dalam buku-buku akidah. Para ulama rahimahumullah telah menerangkan hal itu. Dan tentu beliau tahu tentang hal ini, bahwa bicara tentang Allah Azza wa Jal dan sifat-sifatnya mesti ada dalil. Lalu beliau mengatakan bahwa datangnya Allah pasti dengan turunnya. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, al-maji' la yakun illa binuzul. Kan di sini ada sifat al-maji', datangnya Allah, ada sifat an-nuzul, turunnya Allah Azza wa Jal. Ikhwani fi din rahimakumullah, apakah para ulama mengatakan demikian? Dan mana dalil beliau? Ternyata ketika hal ini ditanyakan kepada Syekh Al-Fauzan, hafizahullah, Syekh Al-Fauzan mengingkari pernyataan tersebut. Dari mana dia tahu? Ishdarrah, kata Syekh. Dari mana dia tahu bicara tentang sifat Allah seperti itu, mana dalilnya? Bahkan Syekh Al-Fauzan mengatakan, dari mana dia belajar hal itu? Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, artinya kalau kita mau menetapkan dua sifat itu bersamaan, mesti ada dalil. Sementara beliau tidak mendatangkan dalil tentang hal itu. Nah, ini kesalahan atau bukan kesalahan? Ini kesalahan. Bicara tentang Allah Azza wa Jal. Dan Allah Azza wa Jal sudah mengatakan, ya, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu padanya. Mana ilmunya? Mana dalil? Allah Azza wa Jal juga mengatakan, Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma zahar minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighayri al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu. Hanyalah Allah mengharamkan al-fawahish. Ya. Kemudian terakhir, dan Allah mengharamkan an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Kalian bicara tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui. Sekarang kalian bicara tentang Allah turun, Allah datang. Tidak datang Allah Azza wa Jalla kecuali dengan turunnya. Dari mana? Ya, jangan diserupakan Allah dengan makhluk. Ya. Tapi bicara tentang Allah Azza wa Jalla harus berhenti pada nas Al-Quran. Mesti berhenti pada nas Al-Quran atau hadis Nabi. Wa anta qulu 'ala Allah ma la ta'lamu. Nah, di sini pun kita mengatakan, apakah Syekh sengaja? Mungkin sengaja, mungkin tak sengaja. Wallahu a'lam. Kalau sengaja melakukan kesalahan ini, ini berat, kesalahan berat. Kesalahan besar. Tapi kalau tidak sengaja, ya, hendaknya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mana taubatnya? Sampai sekarang pun kita belum mengetahui. Apakah beliau bertaubat dan mengakui kesalahan kata-kata ini atau tidak. Tapi para ulama tersebut, para syekh tersebut, ya, yang tadi disebut sa'afiqah, mereka melakukan kesalahan ini? Ada yang semacamnya? Kalau iya, mereka telah bertaubat pada beberapa hal yang dikritikan kepada mereka. Kenapa mereka dijuluki sa'afiqah? Tapi ini kesalahan ini? Tidak kemudian disebut orangnya sebagai sa'afiqah ketika salah, salah, salah, salah. Nah, ikhwan fi din rahimakumullah, ma'ainal adl, mana keadilan? Ya. Ikhwan fi din rahimakumullah, jelas ini perbuatan yang tidak dibenarkan, cara-cara seperti ini. Kemudian ikhwan fi din rahimakumullah, beliau juga melakukan suatu kesalahan-kesalahan yang lain. Yani husnudzan kita itu salah. Salah ucap ya. Dalam arti tidak karena keyakinan, mungkin saja begitu. Kalau kita berhusnudzan. Seperti misalnya beliau mengatakan bahwa ahli bid'ah mereka menghalalkan dusta. Ya. Sekalipun tidak dengan ucapannya, tapi perbuatan mereka menunjukkan seperti itu. Ini kesalahan atau tidak ini? Dari mana sisi salahnya? Kalau kata-kata menghalalkan yastahillun, ya, ini maknanya apa? Artinya menganggap atau meyakini halal. Bahasa Arab istihlal, ya, dalam pembahasan akidah, ini dimaknai meyakini halalnya. Ketika seorang dikatakan yastahillul kadzib, artinya menghalalkan dusta. Dusta itu haram atau halal? Haram. Kalau ada orang menghalalkan dusta, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa besar. Menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Apa hukumnya? Kufur. Ya kan? Kalau kita menghalalkan khamr, boleh? Tidak boleh. Ya kan? Tidak boleh menghalalkan khamr. Nah, bahkan sekalipun tidak meminum khamr, tapi kalau menghalalkan khamr, itu artinya apa? Kekufuran. Nah, sekarang Dr. Muhammad bin Hadi mengatakan bahwa ahli bid'ah menghalalkan dusta. Sekalipun lisannya tidak mengatakan halal, tapi perbuatannya menunjukkan demikian. Berarti menuduh ahli bid'ah, ya, kufar dengan perbuatan itu. Menghalalkan dusta. Ikhwan fillah rahimakumullah. Atau menganggap bahwa perbuatan seseorang yang sering berdusta artinya menghalalkan dusta. Nah, ini lebih berbahaya. Ini bisa ke arah abad takfir, pengkafiran terhadap orang yang suka berdusta. Kalau kita melihat seorang ahli bidah, ini dusta lagi, dusta lagi. Oh, berarti kamu menghalalkan dusta. Berarti kamu kafir. Tadi saya punya akidah, takfir bisa, ya. Khatir, ini berbahaya sekali. Ya. Nah, terucap kata-kata seperti itu dari Syekh Muhammad. Semoga Allah mengembalikan dia kepada kebenaran. Tapi, itulah yang terucap. Niat, wallahu'alam. Ya. Tapi kalau seandainya pun tidak sengaja dia ucapkan seperti itu, ya, maka ini suatu hal yang sangat-sangat salah dan ia mesti bertaubat darinya. Taib, para ulama tersebut melakukan yang seperti ini, para syekh tersebut melakukan seperti ini. Kalau beliau kita perlakukan husnudzon kepada beliau, ya, dan pengikut beliau, para muta'assibnya yang fanatik kepada beliau, mengatakan, ya, kita husnudzon kepada beliau, ini keliru, zallatul lisan, ya, tak sengaja dia mengucapkan kata-kata tersebut, ya, katakan kepada para syekh itu juga yang sama, mereka pun tidak sengaja mengatakan kata-kata itu. Kenapa disebut sahafi kok? Syekh Muhammad juga mengatakan, dan ini juga hal yang terkait bab akidah, yang maknanya bahwa, ya, saya ingat maknanya dan saya dengar langsung ketika itu, dan rekamannya pun ada, ya, yang maknanya bahwa Fir'aun, ya, Fir'aun mengakui bahwa Allah Azza wa Jal fil 'ulu. Iya. Fir'aun. Jadi dianggap Fir'aun, ya, mengimani. Ini bahasa saya, tapi maknanya begitu. Soalnya tadi saya katakan sebetulnya muhadharah ini perlu persiapan yang lebih sehingga kita bisa nukil, kita kutip lafal beliau. Tapi insyaallah apa yang saya sampaikan secara makna, ya, bisa dilihat nanti lafalnya secara persis pada ucapan-ucapan tersebut. Yang maknanya bahwa beliau mengatakan Fir'aun, ya, mengakui ketinggian Allah Azza wa Jalla. Apa tidak sebaliknya? Kan sebaliknya, yang mengakui Allah bisama siapa? Musa, ya kan? Fir'aun justru mengatakan, wa inni la adhunnuhu kadhiba. Saya mengira Musa ini dusta. Ya kan? Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran. Ya. Ya Haman, ibni li sarha, la'alli ablugul asbab, asbab as-samawat, fa'attali ila ilahi Musa, wa inni la'adhunuhu kadhiba. Wahai Haman, buatlah tempat yang tinggi. Ya, saya mau naik, saya mau lihat ilahnya Musa. Mau naik ke atas, bangunan yang tinggi. Ya. Dan saya mengira bahwa Musa adalah dusta. Berarti Nabi Musa mengabarkan apa? Allah fil'ulu. Fir'aun tidak percaya. Tapi justru saya Muhammad mengatakan, Fir'aun, ya, mempercayai bahwa Allah fil'ulu. Salah. Ibn Taymiyah rahimahullah dan yang lain menegaskan bahwa, ya, Fir'aun jelas yungkir ulu Allah. Sehingga ahlu sunnah mengikuti Musa dan ahli bid'ah yang mengikuti Fir'aun. Bagaimana kita mengikuti Fir'aun bahwa Allah fil'ulu? Nah, kita mengikuti Musa. Allah fil'ulu. Dan ahli bid'ah mengikuti Fir'aun yang mengingkari ulu Allah. Tapi ini kesalahan sengaja atau tidak sengaja? Kalau ini sengaja, tadi kita katakan salah berat, salah besar. Tapi kalau ini tidak sengaja, kita katakan husnudzon kepada Syekh. Beliau enggak sengaja. Tapi ini berulang-ulang. Ya. Tapi kalau sudah tahu, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Insyaallah baik-baik saja. Kembali kepada kebenaran. Tapi mana taubatnya? Sekian banyak hal-hal terkait akidah salah. Beliau pun mengatakan dalam sebuah tulisan, ya, tulisan kemudian diakhiri seperti kita menulis sebuah surat. Di akhir ditulis apa? Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya kan? Ini ditulis tarikh atau tanggal sekian pada bulan Safarul Khair. Safarul Khair. Nah, bulan Safar yang baik. Ada apa ditulis begitu? Ya, kenapa ditulis demikian? Dulu ahli bid'ah menganggap bulan Safar adalah bulan sial, bulan naas, bulan penuh dengan malapetaka. Ya. Seperti mungkin kalau masyarakat di daerah tertentu di Jawa misalnya bulan Syura misalnya, ya kalau ada orang nikah di bulan Syura nanti akan begini-begini. Nah, mereka meyakini bahwa bulan Safar adalah bulan yang membawa kesialan, membawa malapetaka, membawa kecelakaan dan lain-lain. Maka sebagian orang ingin melawan akidah yang salah itu, ingin menghilangkan akidah yang salah bahwa Safar bulan yang membawa kesialan, maka ditulislah Safar al-khair. Ya. Nah, tapi apakah cara yang seperti ini benar? Para ulama mengatakan, kata Syekh bin Utsaimin, ini adalah mengobati bid'ah dengan bid'ah. Ya. Mengobati kesalahan dengan kesalahan. Bulan semuanya sama, kecuali yang Allah jelaskan dengan jelas, ya. Misalnya Ramadan punya keistimewaan ini, ya kan? Bulan turunnya Al-Qur'an dan lain. Tapi bab al-khair wasyarr, kebaikan, keburukan, apa kaitannya bulan dengan itu? Apa kaitannya hari dengan itu? Ini hari baik, besok hari buruk. Benar ini? Enggak bisa. Ini bulan baik, besok bulan buruk. Benar ini? Enggak bisa. Keburukan, kebaikan ada, tidak ada kaitannya dengan bulan tertentu, hari tertentu. Tidak. Ya. Sehingga tadi mengatakan Safarul Khair adalah kesalahan dalam, ada kaitannya dengan bab akidah. Memerangi akidah jahiliyah dengan cara yang bid'ah pula. Ternyata Syekh Muhammad jatuh dalam kesalahan ini. Tapi mana taubatnya? Sudah berapa dari kita itu bab akidah? Salah. Mana taubatnya? Tapi kenapa mereka yang salah satu dua dikatakan su'fuk, su'afiqah? Tapi beliau yang salah sekian banyak bab akidah, dan beliau seorang yang ulama, seorang yang semakin berilmu, kesalahan kecil bisa jadi besar, ya, karena kedudukan ilmunya bisa dianggap lebih besar. Tapi beliau mana taubatnya? Mereka yang dituduh su'afiqah, yang dianggap su'afiqah, mereka sudah bertaubat dari kesalahan-kesalahan yang dianggap salah. Iya. Yeah. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan juga yang cukup tersebar pula di akhir-akhir ini, yakni kasus beliau menuduh seorang muslim dengan tuduhan zina dan dikatakan hal itu di dalam masjid. Ya, masjid, di masjid berceramah mengatakan fulan ahir. Ya, fulan ahir. Dan ditambah lagi kata-kata yang lain yang na'udzubillah, kata-kata yang sangat tidak pantas. Bagaimana di masjid Allah Azza wa Jal dilakukan hal itu, tuduhan kepada seorang muslim dengan tuduhan keji. Ya. Akhir dalam hadis Nabi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut akhir bermakna az-zani. Dan ulama pun menyebutkan demikian. Berarti ketika dia mengatakan fulan akhir, artinya fulan az-zani. Tapi bolehkah seorang menuduh yang lain dengan tuduhan zina? Ayat Al-Qur'an telah menyebutkan pada surat An-Nur, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Mereka yang memberikan tuduhan kepada wanita-wanita yang muhsanah, yang terjaga, mereka tidak berbuat zina, atau mereka yang yakni muhsanah, ya, yang terjaga, dituduh dengan tuduhan zina, kemudian tidak mendatangkan 4 saksi, fajliduhum, maka cambuklah mereka yang menuduh 80 kali, fajliduhum 80 jalda. 1. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. lalu jangan kalian terima persaksiannya selama-lamanya. Yang ketiga, faulaika indallahi ya humul fasikun, mereka itu di sisi Allah faulaika humul fasikun, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya, tiga ini di dunia dihukum dengan jald, dicambuk 80 kali, lalu persaksiannya tidak boleh diterima selama-lamanya, lalu disebut sebagai orang fasik. Dan mahkamah di Saudi Arabia sementara ini telah memutuskan bahwa beliau salah. Ya. Beliau jatuh di dalam hal ini. Dan konsekuensinya adalah seperti yang tadi disebutkan. Nah, para ulama mengatakan bagaimana kalau taubat setelah itu? Kalau taubat, ya, setelah itu kalau taubat. Ya. Maka kedudukan sebagai fasik hilang kalau taubat. Tapi apakah boleh diambil persaksiannya setelah itu? Karena Allah mengatakan wala taqbalu lahum syahadatan abada, selama-lamanya tidak boleh diambil persaksiannya. Sebagian ulama mengatakan sekalipun sudah taubat tidak boleh diambil persaksiannya kalau taubat. Kalau tidak, oh jelas tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh kalau taubat. Al-muhim ini perselisihan di antara ulama. Dan yang jelas bahwa ini adalah perkara besar. Ya. Tidak boleh dianggap hal ini hal yang sepele. Oleh karenanya Syekh Rabi' hafizahullah sangat heran yang mereka yang masih mengadakan dars dengan Dr. Muhammad bin Hadi. Kenapa kayak orang yang divonis oleh hakim seperti ini masih dipersilakan untuk menyampaikan dars pelajaran? Kata Syarbi seperti itu. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Taib, sekarang setelah ini dan masih banyak, tentunya kita enggak mungkin kita apa membahas semuanya, tapi kita ambil pelajaran dari semuanya ini, ya. Kita bisa mengambil pelajaran dari berbagai kejadian yang ada ini. Sekarang kita sendiri melihat kesalahan yang sekian banyak, sementara mungkin yang dianggap sebagai sahafiqah tidak sebanyak ini dalam kesalahan, kalaupun mereka salah, dan itu pun sebagian, bukan semua, ya. Tapi kita, bisakah kita berbuat adil? Bukankah Allah Azza wa Jal mengatakan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba? Kalau kalian mengatakan suatu perkataan, berkatalah yang adil walaupun kepada dza qurba. Tapi coba dinilai ini, kesalahan sekian banyak dari Syekh Muhammad, kesalahan sekian banyak dari Syekh Abdullah bin Salfik misalnya, atau Syekh Arafat, coba lihat. Bisakah kita berbuat adil? Kalau ini disebut su'afiqah, kenapa di situ tidak? Kalau ini dimaafkan husnudzon kepadanya, taib, kenapa tidak husnudzon kepada dia? Kepada mereka yang disebut su'afiqah. Nah, Allah Azza wa Jal ya, mengatakan wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Allah Azza wa Jal, berkatalah yang adil kalau kalian berbicara walaupun kepada kerabat. Dan tentang adil, ya, Allah juga mengatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak bersikap adil. Sekalipun kepada musuh, kalau adil ya tetap adil. Kepada orang yang dibenci, tidak boleh kemudian menzalimi. Wala yajrimannakum syana'anu qaum 'ala alla ta'dilu. Jangan kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berbuat adil. I'dilu, berbuatlah adil. Huwa aqrabu lit-taqwa. itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Kita mau bagaimana? Bersikap adil atau tidak? Nah, ikhwan fil din rahimakumullah. Kemudian hal yang bisa kita ambil pelajarannya pula bahwa fitnah ini betul-betul yakni dengan kezaliman yang ada padanya, dengan ketidakadilan yang ada padanya, berdampak sangat buruk terhadap salafiyin di seluruh dunia, ya, dalam arti bukan hanya di Makkah, Madinah, ya, atau di Saudi Arabia, Riyadh, tidak, tapi di negara-negara lain, sampai ke Indonesia, sampai ke Afrika sana, sampai ke Eropa. Berapa muslimin di Eropa itu berapa? Ya, ahlu sunnah dari muslimin di Eropa berapa? Kenapa ahlu sunnah yang sedemikian kecil masih dipecah-pecah? Ya. Beginikah dakwah salafiyah? Beginikah ulama salaf mengajarkan? Oleh karenanya Syekh Rabi'ah Bidallah, seperti yang kita baca, mereka yang masih fanatik dengan Muhammad bin Hadi setelah diterangkan muta'assib dan seterusnya bisa digolongkan sebagai ahlul bid'ah. Begitu kata Syarabi. Sama sekali tidak sesuai dengan prinsip ahlus sunnah. Ahlus sunnah mengatakan wa aslihu dzata bainikum dan seterusnya. Ini fanatik dan seterusnya. Berbuat perbuatan-perbuatan yang seperti itu. No. Dulu masyayikh, ikhwah, mutaakhin saling bersaudara. Ya. Dari berbagai negeri, yang dari Indonesia berjumpa dengan yang dari mana? Afrika, yang dari Saudi Arabia, yang dari Libya bertemu di atas ukhuwah Ahlussunnah. Tapi sekarang jangankan kita dengan yang jauh di sana, yang di Indonesia saja sudah terpecah-pecah. Di antara sebabnya atau yang memperkeruh adalah fitnah ini. Ya. Maka berhati-hatilah. Dan kita mengambil suatu pelajaran yang lain bahwa manusia, semua kita tidak ada yang aman daripada fitnah. Ya. Jangan kita merasa aman, kita akan selamat. Siapa yang tahu? Ini sudah kelas ulama. Ya. Syekh Muhammad sudah kelas ulama. Kita ya ketahui bersama sebelum ini. Tapi kemudian apa yang terjadi sekarang? Luar biasa, bahkan Syekh Rabi saya mengatakan fitnahnya akhas minal haddadiyah. Lebih buruk daripada fitnah haddadiyah. Fitnah haddadiyah seberapa pengaruhnya? Ya. Tapi fitnah ini su'afaqah luar biasa. Menghancurkan di mana-mana. Dan juga salah satunya, subhanallah, dia juga bertumpu pada dalam beberapa kajiannya kepada seorang haddadi yang bernama Adil Al-Hamdan. Ketika beliau memberikan suatu dars, ternyata beberapa yang disampaikan adalah berasal dari orang ini, Adil Al-Hamdan, Al-Hamdan, yang telah dibantah oleh Syarabi dalam beberapa karyanya, dan seorang haddadi. Nah, makanya Syarabi juga ketika mengatakan ini asyad akhas minal haddadiyah, ini lebih buruk, lebih hina daripada haddadiyah. Bukan omong kosong. Beliau an ilmin, berdasarkan ilmu, mengetahui benar. Nah, taib sekarang kita, ya, kita tidak boleh aman dari fitnah. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, fa'inal hayya la tu'man alaihil fitnah. Seorang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Selama masih hidup. Makanya, seorang mukmin mati di atas sunnah, kata ulama, karamah. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau seorang mukmin meninggal dunia di atas sunnah, ini karamah. Jangan dianggap karamah itu hanya wah yang bisa terbang tanpa pesawat terbang, yang bisa berjalan di atas air tanpa perahu. Ya. Bahkan yang melakukan itu bisa jadi tukang sihir, ya kan? Tapi karamah, ya, bukan hanya bab itu. Bahkan kata sebagian ulama, seorang meninggal di atas sunnah, ini adalah karamah. karena bid'ah begitu banyak, maksiat begitu banyak, ya, sehingga ulama dulu juga mengatakan laisal ajab fi man halak kaifa halak, walakin al ajab fi man naja kaifa naja. Bukan yang ajaib, bukan yang menakjubkan itu adalah seorang yang binasa, kenapa bisa binasa dia? Bukan hal yang aneh, bukan hal yang ajaib, bukan hal yang mengherankan. Karena apa? Karena maksiat banyak, ya, bid'ah banyak. Sehingga seorang jatuh dalam bid'ah. Ya, bid'ah memang banyak. Tapi seorang yang selamat, bagaimana dia bisa selamat? Itu yang mengherankan, itu yang menakjubkan. Dengan banyaknya bid'ah, banyaknya maksiat, dia tetap selamat istiqamah. Dan jangan sekali lagi merasa aman. Imam Ahmad rahimahullah, padahal beliau dijuluki Imam Ahlussunnah, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah amitni ala sunnah, ya Allah wafatkan aku di atas sunnah. Beliau yang sampai dipenjara, sampai dicambuk demi membela sunnah Nabi. Doanya apa? Ya Allah amitni ala sunnah, matikan aku di atas sunnah ya Allah. Nah, dan kita, kalau kita melihat sejarah dakwah salafiyah, ya, Ali Hasan, Abul Hasan, Fali Al-Harbi, ya, Abdul Malik Ramadhani, dan masih banyak yang lain, termasuk Muhammad Imam, Al-Bura'i, dan lain-lain. Dulu dianggap sebagai ulama Ahlussunnah, dulu, tapi satu demi satu, jatuh. Ya, jatuh. Sehingga sekarang tidak lagi dikenal sebagai ulama Ahlussunnah. Tidak lagi dikenal sebagai Ahlussunnah. Bahkan nyata-nyata mereka jatuh dalam bid'ah-bid'ah besar. Bagaimana dengan kita yang, ya, tuwailibul ilm? Ya, tuwailibul ilm, bukan talibul ilm lagi. Tuwailib, yakni murid yang kecil. Ya, kalau talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Ini tuwailib, yakni penuntut ilmu yang kecil. Ya, kita semua masih seperti itu. Tapi hidayah di tangan Allah Azza wa Jal, kita tidak putus asa. Ya, kita tetap mengharap dari Allah Azza wa Jal. Yang jelas kita ambil ibrah dari sini. Ya, kita ambil ibrah dari sini tentang hal ini. Ya, bahwa semua bisa saja jatuh di dalam kesesatan. Kemudian juga tidak lupa kita senantiasa, ya, mengambil bimbingan para ulama kita yang kibar. Dan jangan dianggap, wah ini Syekh Muhammad kan juga kibar. Baik, ya, nyatanya berbuat banyak kesalahan dalam akidah. Ya, dulu dianggap sebagai ulama yang, yakni cukup menonjol dalam ilmu, tapi nyatanya begitu. Kemudian di sana ada ulama yang lebih daripada beliau secara umur, secara ilmu, yang artinya beliau pun mesti merujuk ke sana, ya, kembali ke sana. Tapi justru malah dinukilkan dari beliau kata-kata yang menunjukkan tidak menghormati para ulama tersebut, termasuk apalagi Syekh Ubaid yang dikatakan oleh beliau, ya, ini kata-kata yang tidak pantas terhadap Syekh Ubaid, ya, hafizahullah ta'ala Syekh Ubaid Syarabi. Nah, ini pentingnya kita betul-betul merujuk kepada mereka, mengambil bimbingan para ulama kibar hafizahumullah. Dan itu seperti yang disebutkan dalam riwayatnya, dalam hadis Nabi, al-barakah ma'a akabirikum, keberkahan bersama para ulama-ulama besar kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan sungguh disayangkan bahwa di Indonesia pun fitnah ini akhirnya membuat orang-orang yang mardha, ya, ibarat kita apa? Mardha, orang-orang yang sakit. Kalbu mereka sakit. Orang-orang yang punya masyakil, banyak muskilah dalam akhlak, dalam manhaj, yang tadinya mereka sudah hampir padam, atau mereka mungkin sudah mau berobat ketika sakit, ya, ternyata dengan fitnah ini ya akhirnya bangkit kembali. Ya. Bangkit kembali. Membuat dakwah semakin runyam ya. Di satu sisi yakni sebagian orang akhirnya terfitnah di berbagai tempat di wilayah Indonesia ini, di Balikpapan, di Ciamis dan lain-lain. Yang mungkin sebelum fitnah ini ya tidak seperti ini. Tapi dengan fitnah ini mereka yang mardha, orang-orang yang kita sebut mardha tadi akhirnya bangkit kembali. Ini termasuk buah yang buruk daripada fitnah ini. Allahul musta'an. Ikhwan fillah rahimakumullah, ala kulli hal ya. Kita juga perlu ambil pelajaran bahwa jauhi pada diri kita ini sikap apa? Sombong atau ujub. Dan disebutkan dari beberapa pengalaman sebagian syekh bahwa ada kata-kata yang semacam itu pada pimpinan fitnah ini. Ya, beberapa kata-kata yang menunjukkan sikap-sikap ujub, bangga diri. Ya. Ala kulli hal, itu suatu yang sangat buruk dan berbahaya. Mungkin suatu saat hal-hal seperti itu akan muncul. Di awal mungkin tidak nampak. Mungkin hanya beberapa orang yang tahu. Tapi kemudian hari bisa tampak kalau itu tidak sembuh, tidak hilang. Ya. Bagaimana seorang ya, yang mengatakan misalnya apa? Saya tidak mengambil istifadah, faedah kecuali dari Syekh, dari Mu'asirin kecuali Syekh Albani. Bagaimana dengan Syarabi? Syarabi pun saya tidak. Nah, misalnya kata-kata seperti itu. Ya. Ini adalah kata-kata yang menunjukkan apa? Hal yang tidak baik. Ya, kita tidak menghukumi apa yang di dalam diri seseorang, tapi kita mengindikasikan ya, bahwa ini menandakan ada sesuatu. Indalla 'ala syai' dalla 'ala al-'ujub. Bila ini menandakan sesuatu, maka menandakan sifat bangga diri dan sombong. Ikhwan fi din rahimakumullah, maka dari itu Nabi SAW memperingatkan kita dari sifat tersebut. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Siapa yang di dalam kalbunya ada sedikit saja dari kibir, sifat sombong, dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita sangat perlu membersihkan diri kita dari sifat-sifat tersebut. Ya, bersihkan. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita banyak melakukan dosa, kesalahan, ya kan? Ya. Tapi insyaAllah dengan kita banyak memohon kepada Allah, berdoa, Allah Azza wa Jalla akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya kita tetap istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan seperti yang saya katakan, untuk lebih jelas, lebih dapat faedah dari permasalahan ini, bisa antum dengarkan penjelasan para asatidah yang lain. Ya. Baik, kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.